Ayo kita hadirkan kembali ada Gala-Gala. Lagu yang lagi booming saat ini buat kawan-kawanku Permadi, Karang Tarunanya, Indonesia. Palanya digoyang. Musiknya biar bunyi dulu. Oke. Bareng-bareng ya, Cak. Ayo bubungi saya musiknya.